إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang ketujuh, bab al-yakin wa tawakkuli. Bab tentang yakin dan tawakal. Apa itu yakin? Al-Iman, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa huwa minal imani bimanzilatir ruhi minal jasad. Arti yakin sendiri insyaAllah bukan sesuatu yang perlu dijelaskan, karena setiap kita paham apa artinya yakin. Tapi beliau ingin menerangkan kepada kita kedudukan dari yakin itu. Beliau mengilustrasikan bahwa keyakinan itu kedudukannya seperti ruh pada sebuah tubuh. Jadi kalau orang mengatakan dirinya beriman, mengaku bertakwa kepada Allah, menjalankan ibadah, mengamalkan ketakwaan, tapi tanpa dilandasi apa? Keyakinan. Tidak yakin bahwa itu perintah dari Allah. Tidak yakin kalau perintah-perintah itu mendatangkan kebaikan. Tidak yakin apakah kelak nanti mendapatkan balasan atau tidak, sehingga dia menjalankan segala aktivitasnya tadi hanya sebuah apa? Amalan tanpa ruh. Ibaratnya apa? Tubuh tanpa ruh. Ada wujudnya tapi tidak hidup. Maka demikianlah amal kita, tanpa disertai keyakinan, dia ibarat tubuh tanpa ruh, tubuh yang tidak hidup. Wa bihi tafadala al-arifun wa fihi tanafasal mutanafisun wa ilaihi syamaral 'amilun wa amalul qaumi innama kana 'alaihi. Dan dengan yakin inilah bertingkat-tingkat kedudukan ahli ma'rifat, artinya orang-orang yang mengenal Allah itu berbeda levelnya, berbeda tingkatannya berdasarkan yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin inilah yang menjadikan orang berlomba-lomba bertanafus dalam melakukan kebaikan. Karena yakin di akhirat itu level kedudukan manusia, tidak dalam satu tingkat. Maka kalau kita yakin ada surga Firdaus, surga yang tertinggi, maka setiap kita akan berusaha mendapatkan apa? Surga yang tertinggi ini. Karena tentunya ketika Rasulullah SAW mengatakan was'alullah al-firdausa, dan mintalah kepada Allah, kalau kita meminta itu minta apa? Surga Firdaus. Apakah kemudian minta itu cukup dengan minta? Cukup tidak? Cukup? Tidak cukup. Kalau kita hanya selalu meminta, ya Allah, tempatkanlah kami di surga Firdaus yang paling tinggi, tapi amal kita tidak layak, tidak pantas untuk menempati apa? Surga Firdaus. Apakah layak permintaan kita? Ini bahkan bertolak belakang. Apalagi amalan kita adalah amalan yang merusak surga tadi. Dan kepada keyakinan inilah orang-orang yang beramal apa? Bergadang. Dan amalnya kaum, yaitu orang yang beriman di atas landasan yakin ini. Wa isyaratuhum kulluha ilaih. Dan isyaratnya orang-orang yang beriman kepada keyakinan ini. Wa idza tazawwaja as-sabru bil yaqin walada bainahuma husulul imamati fid din. Dan subhanallah, kalau kemudian apa, kita bisa menggabungkan apa yang akan kita pelajari dengan apa yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari adalah sabar. Kemudian kalau bahasa letter-nya di sini apa? Tazawwaja apa? Zawaj apa? Nikah. Kalau kita nikahkan, kalau kita gabungkan antara yakin dan sabar, apa yang akan dicapai? Menjadi imam, menjadi orang yang terdepan dalam urusan agama. Mereka para ulama bisa menjadi ulama, mereka ahli amal bisa menjadi ahli amal. Kenapa? Karena yakin dan sabar. Karena salah satu jenis sabar itu sabar dalam hal apa? Dalam ketaatan. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Mendakwahkan ilmu butuh kesabaran. Dan kapan orang bisa sabar? Kalau dia yakin akan apa yang dijanjikan untuk orang yang menuntut ilmu, apa yang dijanjikan untuk orang yang mengamalkan ilmu, untuk apa yang dijanjikan bagi orang yang mendakwahkan ilmu. Maka ketika dua hal ini digabungkan, dia akan menjadi apa? Pemimpinnya, orang-orang yang terdepan dalam urusan agama. Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat 24, waja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan diantara mereka pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka berjalan di atas petunjuk, di atas petunjuk dengan perintah kami. Kapan orang-orang tadi menjadi pemimpin, menjadi orang-orang terkemuka, terdepan dalam urusan agama? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami apa? Yakin. Yang kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, fabis sabri wal yakini tunalu imamatu fid din. Dengan bersabar dan yakin akan dicapai keimaman dalam agama. Bukan artinya kita ingin menjadi orang yang dikedepankan. Bukan artinya kita ingin menjadi orang yang didahulukan, bukan. Tapi itu semua adalah natijah hasil dari ilmu yang dipunya, dari amal yang dikerjakan. Otomatis orang yang berilmu, orang yang punya amal kebaikan pasti dikedepankan. Entah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pasti, ataupun kenyataannya kita lihat di tengah manusia. Pastilah yang berilmu yang dikedepankan, pastilah yang banyak amalnya yang dikedepankan, karena dialah yang layak menjadi apa? Teladan. Seperti biasanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengawali babnya Beliau mengawali dengan beberapa ayat dalam bab ini. Yang pertama, firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 22. Kita akan melihat bagaimana Allah mengisahkan kepada kita contoh-contoh keyakinan. Di surat Al-Ahzab, sesuai dengan nama suratnya, surat Al-Ahzab, ini menceritakan kondisi para sahabat, orang-orang yang beriman dalam perang apa? Ahzab. Apa nama lainnya? Khandaq, yang terjadi pada tahun Khandaq itu setelah ya, setelah hijrah. Semua perang setelah hijrah. Gak ada perang sebelum hijrah. Setelah perang Uhud. Perang Uhud tahun yang Khandaq aja enggak tahu, Ustaz, apalagi Uhud, ha? Ya barangkali Uhud tahu kan. Ha? Iya, Uhud tahun 4 Hijriah. Badar tahun 2 Hijriah, Uhud 4 Hijriah, Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah apa? Sulhul Hudaybiyah, perdamaian dengan orang-orang Quraisy. Tahun ke-7 perang Khaibar. Tahun ke-8 Fathu Mekkah. Jenengan kenal kali Nabi ini no, ten, ya? Katanya cinta, cinta kok enggak kenal gitu ya. Baik. Maka dalam perang Ahzab, dikatakan Ahzab kenapa? Karena melawan golongan-golongan, melawan suku-suku Arab yang bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Kalau dalam perang Badr hanya terkumpul 1000 pasukan, kemudian itu berlipat 3 kalinya dalam perang Uhud menjadi 3000. Kemudian dalam perang Ahzab terkumpullah berapa? 10.000 atau 11.000 dari pasukan musuh. Kemudian Allah ceritakan keadaan mereka. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba. Dan ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab, kumpulan orang-orang Arab. Hizb itu artinya apa? Kelompok. Ahzab berarti kelompok-kelompok itu. Qalu, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman? Gentar, ketakutan, Mereka mengatakan, hadza ma wa'adan, hadza ma wa'adan Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan kepada kami oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah janjikan dan apa yang Rasulnya janjikan? Balik ke bab sabar. Man yuridillahu bihi khairan. Apa? Yusib minhu. Bukan yang populer ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bukan itu. Barang siapa yang Allah kehendaki badannya kebaikan, akan ditimbakan ujian, musibah. Dan ujian cobaan seperti sudah kita pelajari sesuai dengan tingkat keimanan. Maka ketika mereka melihat gelombang musuh yang begitu besar, maka apa yang diyakini selama ini bahwa akan datang cobaan ujian membuktikan kebenaran iman, maka mereka mengatakan ini loh yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kami akan diuji dengan ujian-ujian. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah Akbar. Maka ujian tadi tidak lain, tidak bukan kecuali menambah apa? Keimanan dan rasa berserah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian dan cobaan bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang beriman, akan menjadikan ujian dan cobaan itu apa? Semakin yakin kepada Allah, semakin bertambah keimanannya. Seperti apa yang menimpa kita hari-hari ini. Ujian cobaan di Lombok belum selesai penanganannya, pemulihannya. Kita sudah dikagetkan dengan Palu dan sekitarnya. Subhanallah, ini lebih dahsyat lagi. Ini seharusnya menjadikan kita semakin yakin. Kabar-kabar yang Allah kabarkan, kabar-kabar yang Rasulnya kabarkan. Subhanallah. Kalau kita selama ini mendengar tentang cerita Qarun ditenggelamkan dalam bumi, subhanallah. Kita melihat sekarang buktinya. Allah mampu menenggelamkan satu kampung. Bukan cuma satu orang. Pakai yang seperti ini untuk diambil pelajaran. Untuk diambil ibrahnya. Dan menyadarkan kita bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara individu maupun secara kolektif bangsa ini. Terlebih kita di bulan yang seharusnya dimuliakan, yaitu bulan yang haram, yang berbuat pahala padanya dilipatkan, dan sebaliknya berbuat dosa juga dilipatkan. Maka ternyata di bulan yang mulia ini bukan cuma sekedar dosa. Dosa yang paling besar, kesyirikan, digelar di mana-mana dengan bungkus tradisi, budaya, kearifan lokal. Dan subhanallah, Allah memberikan peringatan langsung kepada kita. Ini seharusnya menyadarkan kita masing-masing, menyadarkan para pemimpin, bahwa kita butuh kembali kepada Allah, ke jalannya. Dan kita seharusnya yakin dengan apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa-apa yang Rasulullah SAW ceritakan dalam hadis-hadisnya. Dan itu yang akan menambah keimanan kita, menambah rasa berserah diri kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Di dalam surat Ali Imran ayat 173-174, ketika Allah menceritakan keadaan sebelum terjadinya perang Badar, ketika orang-orang yang beriman, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mentarjetkan rombongan dagang Abu Sufyan, tapi kemudian semua rencana tadi rencana manusia yang bisa terjadi dan bisa gagal, ternyata malah bertemu dengan pasukan Quraisy. Maka Allah katakan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan. Yang mana mereka, orang-orang beriman itu, adalah orang yang ketika ada sebagian mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang Quraisy, telah berkumpul untuk mengalahkan kalian, untuk membinasakan kalian, fahsyauhum, maka takutlah kepada mereka. Karena kita katakan tadi apa? Pasukannya Rasulullah SAW hanya mentarjetkan rombongan dagang. Berkali-kali kita ceritakan, kesiapan mereka hanya kesiapan mendadak. Siapa yang siap berangkat dengan peralatan perbekalan seadanya. Sehingga hanya terkumpul 300 sahabat. Karena yang ditarjetkan hanyalah apa? Kafilah dagang yang dijaga puluhan orang. 300 lawan puluhan akan menang, hitung-hitungan manusia. Ternyata bertemu dengan 1000 pasukan lengkap dengan perbekalan persenjataannya. Sehingga kemudian ada sebagian orang mengabarkan, mereka telah bersiap untuk kalian. Takutlah kalian. Ternyata apa? Fazadahum imanan. Berita tadi menyebabkan mereka bertambah imannya. Kenapa? Karena adanya yakin dalam diri-diri mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan, cukup bagi kami Allah sebaik-baik pembela, pelindung. Maka kalau hari-hari ini, Dari tahun-tahun ini kita seringkali menerima berita, awas kebangkitan ini, kebangkitan itu, awas gerakan ini, gerakan itu. Yang pertama perlu dicek kebenaran berita itu. Jangan mudah termakan apa? Hoax, hoax, gitu ya. Bacanya yang benar gitu. Apa? Hoax. Kita aja terbiasa dengan apa? Hoax. Berita bohong. Yang kedua, kalaupun berita itu benar, kita tidak boleh menebarkan berita yang menyebabkan kekhawatiran kaum muslimin, ketakutan kaum muslimin. Kita ada TNI, kita ada Polri. Kalau memang jenengan punya berita yang valid, di rumah yang ini, di rumah yang itu berkumpul orang-orang untuk berbuat makar, laporkan. Berkumpul sekian pasukan, ada impor senjata Anda ini dan sebagainya, laporkan kepada yang berwenang. Jangan bikin gosip yang kemudian membuat apa? Masyarakat resah. Ini bukan sikapnya apa? Orang yang beriman. Dan kemudian bagi kita yang menerima berita, kalaupun berita itu valid, apa? Gak perlu gentar. Tidak perlu cemas. Tidak perlu khawatir. Kembalikan semua kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukup mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahwa itu memang ujian yang harus kita lalui, akan kita lalui. Kalau memang itu apa? Sebuah ujian. Lalu bagaimana menghadapi ujian? Ya kita bersiap dengan ketakwaan kita kepada Allah, dengan apa yang kita mampu, yang diizinkan. Kalau ada sebagian kemudian berlatih, memanah dan sebagainya. Ya ini zamannya zaman senapan, gitu ya. Nah, seperti bagaimana diterangkan Syekh Musa Al-Nasr, walaupun saya tidak mengembosi yang apa berlatih panah gitu ya. Itu sebagai bentuk olahraga. Tapi ingat, ingatan ini sudah gabung dengan Perpani belum? Silakan bergabung dengan Perpani, gitu ya. Sehingga tidak dianggap latihan yang ilegal, yang liar. Tahu-tahu nanti digerebek gitu ya. Atau yang sehobinya menembak, bergabunglah dengan apa? Perbakin. Subhanallah. Kita ini difasilitasi. Untuk apa? Berlatih hal yang seperti itu. Kalau kita ingin mempersiapkan diri kita. Jangan kemudian apa? Berjalan sendiri-sendiri tanpa koridor hukum yang jelas. Negara ini menjamin warga negaranya untuk apa? Berbuat sesuatu dengan apa? Dengan legal, dengan izin dan sebagainya. Kita sendiri apa? Merasa aman. Ya. Kalau ada apa-apa juga apa? Kita merasa aman. Dan ini adalah sebuah apa? Keyakinan kita akan syariat ini yang menuntun kita selain taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, juga taat kepada siapa? Pemimpin yang sah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka mereka kembali dengan kemenangan karena apa? Kenikmatan dari Allah dan anugerahnya. Hitung-hitungan yang bagi manusia itu pastinya pasukan Rasulullah SAW akan kalah. Tapi ternyata mereka pulang dengan membawa kemenangan. Semuanya adalah nikmat dari Allah dan kemurahan darinya. Lam yamsashum su'un. Tidaklah menimpa mereka keburukan. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Dan mereka itu mengikuti keridhaannya Allah, dan Allah itu memiliki kemurahan yang besar. Demikian pula Allah memerintahkan kepada kita untuk bertawakal. Apa itu bertawakal? Menyandarkan diri dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisan. Bukan hanya usaha yang kita katakan, saya sandarkan, saya prasahkan. Tapi yang lebih dari itu adalah hati kita. Pasrah dan berserah diri akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dalam surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kamu kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Masya Allah. Kamu ini pasukan apa ini? Semoga tidak diprotes sama KPAI, nah. Iya. Subhanallah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tawakal, di mana seringkali manusia merasa aman. Kalau itu berkaitan dengan keamanan, kalau sudah punya sandaran, punya backingan merasa aman. Entah itu preman, entah itu merasa punya saudara apa, tentara, polisi. Demikian pula kadang bertawakal kalau dalam urusan harta kepada orang yang hartanya banyak. Maka subhanallah, padahal mereka semua ini manusia, makhluk yang lemah, yang sangat mungkin ketika ditawakali apa? Meninggal. Ketika ditawakali, hartanya, kekuatannya, kekuasaannya hilang. Maka Allah menawarkan, bertawakallah kepada yang tidak pernah apa? Mati, yang maha hidup, yang kekuasaannya tidak pernah hilang, yang kekayaannya tidak pernah berkurang. Jadi kalau sebagian orang merasa bahwa orang tuanya kekayaannya cukup untuk 7 turunan, kuliah tak enaknya, kerja terserah mau kerja enggak kerja, wong apa? ATM-nya tidak pernah kekurangan saldo, kan itu unlimited ini. Maka subhanallah, ini baru bertawakal kepada yang kekayaannya berapa turunan? 7 turunan. Katanya apa? Gimana kalau dia dapat turunan yang ke 8? Kan susah. Maka subhanallah, Allah tawarkan, bertawakal kepada Zat yang maha kaya, yang maha hidup, yang maha kuasa. Apa bukan tawaran yang lebih dari semua tadi? Maka kemudian Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah seharusnya orang-orang beriman itu apa? Bertawakal. Bukan kepada yang lainnya. Bukan kepada kekayaan manusia, bukan kepada jabatan manusia, bukan kepada kedudukan manusia, kekuatan manusia, tidak. Semua itu akan hilang, akan rusak, akan sirna. Tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal alallah. Jika engkau telah bertekad, tekadmu telah bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya apa? Tawakal itu setelah ikhtiar, setelah menyatukan segala niat, keinginan, menjadi sebuah tekad bulat, sudah. Kemudian semuanya setelah itu apa? Pasrahkan kepada Allah. Kalau kebaikan, ya kita bergembira dan bersyukur akan kebaikan. Kalau kemudian gagal, ya kita bersabar, karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sehingga Allah janjikan, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup baginya. Tidak butuh tambahan yang lain. Kita kalau bertawakal kepada manusia, kadang di sini dapat 30%, di sana 50%, masih di sini apa? Butuh lagi sekian persen. Gambarannya apa? Dapat 100%. Ternyata hanya dapat 5%. Itu kalau tawakal kepada siapa? Manusia. Demikian pula dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Apa? Kadang kalau dalam terjemah kita dapati bergetar. Padahal wajala itu lebih dari itu. Loncat. Karena seharusnya setiap kita wajarnya hati kalau disebutkan orang yang dia cintai bagaimana? Berdebar-debar. Hatinya kalau mendengar nama orang yang dicintai. Ini penciptanya yang cintanya harus melebihi dari semua yang dia cintai. Maka ini ukuran kita ini sudah beriman yang sebenarnya atau belum. Disebut nama Allah kelihatannya biasa, biasa saja. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah apa? Iman mereka. Mari kita ukur. Kalau kita mendengar ayat-ayat dibacakan, kita abai, kita lalai, kita lewat begitu saja, layaklah, layakkah kita kemudian apa? Mengaku sebagai orang yang beriman sebenarnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian sifat yang lain apa? Dan terhadap Rabb mereka, ikat terhadap Allah mereka apa? Bertawakal. Maka insyaallah dalam bab ini kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Dua hal ini, yaitu tentang yakin dan tawakal. Allah Ta'ala alam, ini dulu sebagai mukaddimah dari pembahasan kita tentang yakin dan tawakal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.